masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi kalau kita mendengar ulama-ulama Saudi misalkan ada tambahan Al-Syekh. Al-Syekh ini keluarga Syekh. Ya, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Nah, ya. Beliau salah satu di antara tokoh pendiri ya, negara nah, Saudi. Ya. Nah, dikatakan ketika itu beliau bersama dengan Muhammad bin Saud ya, yang merupakan penguasa negeri Saudi. Nah, ya, antara umara dan ulama sejalan ketika itu. Ya, sehingga semakin kuat negara Saudi ketika itu. Nah, ya, dan menyebar dakwah tauhid, dakwah sunnah. Nah, sehingga para ulamanya, nah, ya, banyak di antara mereka dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga biasanya tadi ditulis dengan Al-Syekh, Al-Syekh. Ya, keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ya, kalau dari pemerintahannya, kebanyakan mereka, nah, As-Su'ud, As-Su'ud, keluarga dari tadi. Nah, Muhammad bin Su'ud, rahimahullah ta'ala. Qala Syaikh rahimahullah ta'ala, ibtada'a kitabahu bil basmalah. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iktida'an bil kitab al-aziz. Mengikuti kitab al-aziz. Kitab yang agung. Kitab yang mulia. Yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah. Dalam Al-Quran memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya. Di mana Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memisahkan di antara surah-surah dalam Al-Qur'an. Ya. Nah. Pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surah At-Taubah. Tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagian ulama menyatakan dikatakan surah Taubah ini lanjutan dari surah sebelumnya. Ya. Lanjutan dari surah Al-Anfal. Nah, sehingga tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian lagi menyebutkan dikarenakan isi dalam surah Taubah ini berkaitan dengan peperangan dan semisalnya. Nah, sehingga tidak pantas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini just ada akwal, pendapat-pendapat yang lain di antara para ulama. Ya. Nah, dan juga ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim salah satu di antara ayat yang ada dalam surah An-Naml. Ya. Fa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Malakatus Saba, Ratu Saba, sesungguhnya ini dari Sulaiman, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ulama berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah. Apakah termasuk salah satu di antara ayat dalam surah Al-Fatihah ataukah tidak? Ini khilaf yang panjang di antara para ulama. Sebagian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan ayat dalam surah Al-Fatihah. Akan tetapi tadi, nah, yang disebutkan untuk memisahkan di antara surah-surah yang lainnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi khilaf di antara para ulama. Ya, tapi tentunya, nah, ketika kita membaca Al-Fatihah, ya hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Walaupun ada khilaf dengan para ulama, apakah termasuk ayat ataukah bukan. Tapi dalam sholat-sholat kita pun ya, diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tentunya bagi imam disunahkan untuk mensirkannya, untuk memelankan bacaannya. Nah, Sayyidina Anas mengatakan, "Shalaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Rasulullah. Aku salat di belakang Abu Bakar dan juga Umar. Kanu yabtadi'una bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka memulai dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya mulai mengeraskan bacaannya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan berarti tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim, tapi bacaan sir dengan bacaan pelan. Nah, ini jasa dikhilaf dan para ulama. Ya, apakah bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam ayat surah Al-Fatihah ataukah tidak? Baik. Kembali kepada pembahasan, Syekh rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim. Nah, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi hadis, dan juga mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai padanya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Akhrajahu Ibnu Hibban min tariqaini. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dalam kitab Al-Ihsan. Tetapi sebenarnya tidak ada bacaan bismillah di dalamnya. Tetapi bacaan hamdulillah. Lafadznya la yubda'u fihi bilhamdulillah. Nah, fahuwa aqta. Nah. Dan juga telah dikeluarkan dari dua jalan. Nah. Dari jalan Auja'i, An Qurrah, An Zuhri, An Abi Salamah, dari Abu Hurairah. Ya, dari jalan Abu Hurairah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam sanadnya ada Qurrah, dia Qurrah ibnu Abdurrahman Al-Mu'afiri, dia rawi yang dhaif. Ya, lemah dalam hafalannya. Nah, ada riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Imam Zuhri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursal. Ya, Zuhri dia bukan sahabat. Nah, tabi'in meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadisnya mursal. Ya, dan hadis yang mursal termasuk di antara hadis yang dhaif. Nah, ya. Sehingga kesimpulannya, hadis itu hadis yang dhaif. Qala Ibn Salah, berkata Ibn Salah, wal hadisu hasan. Berkata Ibn Salah, hadis ini hadis yang hasan. Ada antara para ulama yang menghasankannya. Seperti dari Ibn Salah. Ibn Salah menghasankan hadis tadi. Begitu Imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menghasankan hadis ini. Tapi pendapat yang kuat, hadis ini hadis yang dhaif. Wali Abi Dawud wa Ibn Majah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillah au bilhamdi fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai padanya dengan ucapan alhamdulillah atau dengan alhamdu, pujian, maka perkara itu terputus. Ada lafad dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ada juga yang mengucapkan dengan alhamdulillah. Kullu amrin wali Ahmad wa Imam Ahmad wa kullu amrin dhi dhalin la yuftatahu bidikrillah fa huwa abtaru au aqta'u. Nah, setiap perkara ya, yang penting yang tidak dibuka dimulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu terputus. Ya, sia-sia dan terputus. Nah, walidarukutni an Abi Hurairah marfu'an. Diriwayatkan Imam Darukutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu', kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bidzikrillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai padanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu aqta'u, terputus. Hadis-hadis yang disebutkan tadi, ya, ini hadis-hadis yang lemah semuanya. Nah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi, hadis yang lemah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, hadis yang lemah. Ya, di dalamnya tadi ada rawi yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Nah, dia rawi yang lemah dalam hafalannya. Baik. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darukutni. Ya. Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bidikrillah fa huwa aqta'u. Ya, sehingga kesimpulannya, sekali lagi bahwasanya hadis dalam masalah ini la yasbut, tidak sahih dari Nabi SAW. Nah, salah seorang jalan ulama, Alim Asyakhawi, dia telah mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut dan lafad-lafadnya dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Nah, ya. Dan setelah diselidiki, diteliti, ya, jalan-jalan hadis tersebut, jalan-jalan yang dhaif, yang lemah. Ya. Sehingga apa hukum memulai tulisan, nah, atau ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, hukumnya adalah sunnah. Ya. Tapi tidak berdalil dengan hadis-hadis yang lemah tadi. Cukup berdalil, ya, dengan perbuatan Nabi SAW. Ketika beliau menulis surat-suratnya kepada para raja ketika itu, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه البسملة. مصنف siapa مصنف ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Penulis kitab atau pengarang kitab, beliau telah mencukupkan pada sebagian, ya, nuskhah, ya, sebagian kitabnya atau tulisan kitabnya dengan bismillah saja. Nah, kenapa dikatakan dalam nuskhah yang lainnya, ya, ada tambahan alhamdulillah, ada tambahan salawat kepada Nabi SAW. Tapi pada sebagian cetakan yang lainnya hanya sebutkan bismillah saja. Li'annahu min ablagi sana wa dzikri. Dikatakan, ya, lafaz bismillahirrahmanirrahim ini termasuk di antara pujian, ya, yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga zikir yang paling sempurna. Ya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Wal hadisi al-mutaqaddam, dan berdasarkan hadis yang telah berlalu. Nah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru 'alaiha fi marasilatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang mencukupkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada surat-suratnya. Kama fi kitabihi li Hirqal Azimir Rum. Sebagaimana dalam suratnya kepada Hirqal, penguasa negeri Rum, Romawi. Disebutkan di sana Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin, Rasulullah ila Azimir Rum. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada penguasa negeri Romawi. Ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga termasuk di antara sunnah, ya, memulai tulisan karangan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dalilnya tadi, ya, surat-surat Nabi SAW dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ya, Nabi Sulaiman yang termasuk di antara sunanul anbiya, kebiasaan para nabi, ya, ketika menulis surat, nah, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Malakat Saba, penguasa Ratu Saba, ya, fa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga disunahkan tatkala kita menulis suatu karangan, suatu tulisan, ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau mulai surat, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan iktidaan bikitabillah. Ya, mengikuti kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan juga di antaranya isti'anatan billah. Dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Dan juga di antara yang lainnya. Tabarukan bismillah. Mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Begitu juga setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya, hendaklah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ini sekedar mukadimah dari kitab yang kita bahas ini. Ya, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. نعتب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته